看了死去这面Saya untuk apa sering titip salam dan untuk apa kau kirim sekuntum mawar untuknya kau bilang padaku dia sahabatmu tapi mengapa kau sering membanggakan dirinya sering pula kau banding-bandingkan aku dengan dia katakanlah sejujurnya sayang jangan simpan di balik senyum kalaulah memang itu mau tak apa nanti-nanti cintaku kini telah kering pucuk-pucuk pohon pun jatuh berkukuran mendengar dusta kalau memang benar dia sahabatmu mengapa saat jumpa dulu tak kau kenalkan padaku kalau memang benar dia teman setiap bulan itu kau kirim kartu ulang tahun untuk siapa kado berwarna biru mengapa harus tak berterus terang kalau memang paham.